coba melempar manggis. Manggis aku lempar, mangga ku dapat. Aku coba, coba melamar gadis. Gadis aku lamar, janda ku dapat. Zaman ni, zaman ni, zaman ni. Que un lunes y en a ti voy a...